Man apa? Tapi dia jauh dari ulama. Bersamanya dikit, ada ilmu. Diketahui bahwasanya. Enggak usah pakai mal ilmi ini, maksudnya itu sesuatu yang diketahui atau diketahui bahwasanya. Dia memiliki kumpulan-kumpulan kitab-kitab di antaranya. Usul dan ringkasan-ringkasan. Kitab-kitab induk dan kitab-kitab ringkasan. Bima datan soh, mana apa yang datan soh? Man, lah. Mustatir ucuban takdiruhu. Anta. Man sini mana apa ya, kona? Mausulah. Kedudukannya sebagai apa ini? Fi mahali apa? Mabni ala sukun fi mahali. Nasbin sebagai? Naam. Yuridu talaba. Talaba? Talaba mahlun bi. Dari? Yuridu. Yuridu mana fa'ilnya? Mustatir. Jawazan. Takdiruhu? Kembali ke? Man. Man. Nah. Walakinnahu ba'idun. Ba'idun. Isimnya lakin. Saudara siapa lakinnya? Lakinnya saudaranya. Inna menasabkan khobar ya. Khobarnya. Isimnya mana? Isimnya domir ha. Nah. Ma'al ilmi bi anna ladaihi majmu'ata kutubin. Majmu'ata nasab sebagai apa? Ada sebuah isim anna. Isim anna, mana khabarnya? Jumba. Bi anna ladaihi majmu'ata kutubin. Isimnya adalah majmu'ata, khobarnya ladaihi, dorof, lada itu dorof. Minhal usulu wal mukhtasaratu al usulu. Bapak sebagai mubtada, nah, minha khobarnya. Al mukhtasaratu. Rafa sebagai apa ya? Hah? Ataf kepada al-usulu. Stamir. Qala rahimahullah ta'ala. Faja bi qawlihi. Fa apa? Faja bi qawlihi. Ansahu bi sabira ala talib al-ilmi. Tala. Wa ista'ina billahi azza wa jalla. Wa yasta'in. Musta'ina billahi azza wa jalla thumma bi ahli al-ilmi. Li anna talaqqi al-insanu al-ilma ala yadihi. Talaqqiya. Li anna talaqqi al-insanu al-ilma. Insani. Talaqqi al-insanu al-ilma ala yadihi al-alimi. Tashiru lahu al-zamana. Badalan min ayat haba li yuroji'a iddada kutubin wa takhtalifu alihi al-ara وتختلفوا وتختلفوا عليه الآراء ولست أقول كمن يقول أنه لا يمكن إدراك إنه وأنه إنه وأنه ini antum apa? Hamzahnya di atas. Yang benar yang mana? Di bawah. Kenapa? Baca qal. Nah. Inna. Walastu aqulu kaman yaqulu innahu la yumkin idrakal idraku idrakul ilma ilmi. Annahu la yumkin idrakul ilmi illa ala alimin aw ala syekhin fa hadha laysa bi sahihin. Di anna waqi'a yaktibuhu. Lakin dirasatuka ala syekhi tanuru laka tunawiru laka at-tariqa wa takhtasiru. Beliau menjawab dengan perkataannya, aku menasihatkan baginya agar dia tetap tekun di dalam menuntut ilmu dan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian minta pertolongan kepada di sini berarti kan pakai hurufnya bukan wa tapi summa ya. Yasta'inu billahi summa. Kemudian meminta pertolongan kepada ahlul ilmi. Sebab seseorang belajar kepada mempelajari ilmu di hadapan seorang arif akan meringkas waktu baginya sebagai pengganti dari dia pergi untuk murojaah berbagai kitab dan perselisihan dan perbedaan pendapat padanya. Dan aku tidak mengatakan sebagaimana yang mereka katakan. Sebagaimana orang yang berkata. Sebagaimana orang berkata bahwasanya tidak mungkin mendapatkan ilmu kecuali dari sisi kecuali kepada seorang alim atau kepada seorang syekh. Ini tidaklah benar. Sebab kenyataannya mendustakan hal tersebut. Akan tetapi engkau menuntut belajarmu kepada seorang syekh akan menerangi bagimu jalan dan akan meringkasnya. Nah, ini keutamaan belajar di hadapan alim ya. Akan meringkas waktunya kita, memberikan penjelasan, pemahaman sehingga tidak salah paham. Karena man kana syaihuhu kitabahu kana khata'uhu aktsara min shawabihi. Barang siapa yang gurunya itu kitabnya, otodidak, maka kesalahannya itu akan lebih banyak daripada benarnya. Taib, maka kata beliau ansahuhu bi an yuthabira. Mana fa'il maf'ul bih dari ansahuhu? Fa'ilnya? Nah, yusabiro rofa nasab. Kenapa? Nah, yasta'ina atau kepada yusabir tekun, menetapi dan minta tolong. Summa bi ahli ilmi li'anna talaqqiyal insani al-ilma ala yadayil alimi yakhtasiru lahu zamana badalan ila akhirih. Mana isim ana dan mana khabarnya? Li'anna talaqqiyal insani al-ilma ala yadayil alim yakhtasiru lahu az-zaman. Isim ananya mana? Talaqqi ya, khabarnya. Khabarnya jumlah fi'liyah yakhtasiru lahu. Al-ilma. Nasab sebagai apa ya, kawan? Apa beda? Maful beda dari? Talak, iya. Fa'ilnya mana? Ma. Talaqqi al-insani al-ilm. Al-insan. Kok majrur? Mudhaf ilaih. Nah, ini namanya apa? Idhafatul masdar ila fa'ilihi. Diidhafakannya masdar kepada fa'ilnya. Secara lafad, al-insan ini mudhaf ilaih. Tapi secara makna dia fa'ilnya. Karena seorang menuntut ilmu, begitu. Ala yadayil alimi yakhtasiru lahu zamana. Nah. Badala min an yadhaba li yuraji'a. Pak Sofia. Kenapa? Lama apa? Madhab siapa antum? Madhab yang Basriyin? Mutmarah apa? Ujuban? Lamu ta'lil jawaz. Nah? Lamu ta'lil jawaz. Iddada. Mafu'ul bih. Mana fa'ilnya? Dirubah kembali ke? Mana man-nya? Min itu bukan man. Badalan min an. Bukan man. Min. Gak bisa kembali ke huruf. Audud dhamir. Itu tanda isim. Gak bisa min. Kembalinya ke al-insan. Karena dia, orang tadi murojaah sendiri beberapa kitab. Wa takhtalifu 'alaihi al-ara'u, pendapat-pendapat yang berbeda-beda di situ. Al-ara'u. Dari falastu aqulu kaman yaqulu innahu la yumkinu idrakul ilmi. Idraku. File dari? File dari yumkinu. Fahadha laysa bisahih li'an al-waqi' yakdibu lakin dirasatuka ala syaihi. Naam tunawwiru laka tariqa. Tariqa. Mafu'ul bih dari? Toriko mafu'ul bih dari mana? Fi'ilnya mana? Fi'ilnya tunawwiru. Itu bukan apa? Tanuru ya bacanya. Tunawwiru. Nawwara yunawwiru. Menerangi. Mana fa'ilnya? Statir apa? Ujuban takdiru. Anta. Yang menarik, yang menyinari siapa tuh? Kamu menyinari. Bantu ya Aba Ibrahim, mana fa'ilnya? Diru. Hah? Apa? Anta. Hendak ya Usman? Waisak. Nah, dirosah. Belajarmu kepada Syekh itu akan menerangi jalan, metode, cara. Ya, akan dijelaskan, akan disyarah, dan akan meringkas waktumu. Kalau kita belajar sendiri ya, nyari satu kata misalkan, nggak tahu, buka kamus, lama 10 menit baru dapat satu kata, padahal mungkin berapa kata yang nggak kita ketahui. Nah, kalau belajar sama guru, akan dijelaskan. Baik, nakah bi hada barakallahu fikum. Apa? Talakiyah. Talakiyah itu apa? Insanus sebagai apa? Fa'il dari? Talaki itu apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il madinya apa? Fi'il madinya itu lakiyah yalqa. Ini apa? Masdar. Fi'il madinya talaqqa, ya talaqqa. Talaqqiyan. Aslinya itu talaqquyan. Jadi i'lal. Tafa'ala wazannya. Ya enggak bisa kalau al-insan fa'il dari talaqi antum katakan itu fi'il, enggak bisa karena al-insan mudzakkar. Sementara tak, tak itu untuk muannas. Ya kan? Dari kelihatan dohirnya aja enggak bisa kan? Insan mudzakkar, fi'ilnya ada tak. Nah, kalau seperti ini antum harus cari insan mudzakkar kok ada taknya? Berarti ini bukan tak mudhara'ah, ini bukan tak taknis. Ini fi'il madi. Kalau ini fi'il, talaqqa. Tapi ini masdar. Karena taunya masdar dari mana? Karena sebelumnya ada anna. Anak itu khusus masuk ke jumlah ismiyah. Ya. Bacaan bisa juga. Andainya itu. Di an talaqqa al insanul ilma. Tapi ada titiknya soalnya ini. Kalau enggak ada titiknya ya mungkin saja. Di an talaqqa al insan al-ilma, tapi maknanya sama di anna talaqqi al-insani al-ilma. Kalau sana itu fi'il khobarnya berarti jumlah ismiyah. Ya kalau fi'il ya enggak butuh khobar. Khobar apa? Fi'il butuhnya fa'il. Oh, ya. Ya. Nah. Bacanya tunawwiru, nawwara yunawwiru. Jadikan fi'il muta'addi. Naro kan lazim, enggak butuh objek. Ya, jar majrur muta'alliq dengan fi'il tunawwiru. Tariqah. Yakhtasiru lahu zamana badalan min an yadhhaba. Sebagai apa ya? Ya, apa? Mahfula apa? Liajli mungkin. Karena menggantikan Allah. Saya berfokus.